Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki ayat ke-66 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, bolehkah saya mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat ini menceritakan, yaitu seakan-akan Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang adab mencari ilmu dan bagaimana adab seorang murid kepada terhadap gurunya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya supaya mengikuti Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Akan tetapi Allah tidak mengatakan kepadanya seperti sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk mengikutimu. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam itu dengan lemah lembutnya dan meminta izin kepada Nabi Khidir dengan berkata, bolehkah saya mengikutimu? Padahal ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita kalau membaca Al-Quran, ketika kita membaca tafsir dan terjemahannya, alangkah baiknya ketika disebutkan nama Nabi Musa di situ, kita bilang alaihissalam. Ketika disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ketika kita membacanya. Jangan kita samakan seperti apa yang tertulis di dalam terjemahan itu, karena di situ ada makna salawat yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah dan kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, itulah kira-kira adab yang diajarkan kepada kita supaya kita tetap berselawat, menyampaikan salam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta malaikat-malaikatnya. Maka dalam pertemuan ini, di sini diajarkan ta'lim, bagaimana kita cara menuntut ilmu. Memang dari sisi sifat tawadhu yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam, walaupun itu memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat rusd atau rusda yang benar artinya itu adalah merupakan menunjukkan sikap yang baik terhadap sesuatu dan kebenaran yang ditempuh dengan satu alasan yang dituju. Maka pada kesempatan yang telah lalu kita katakan bahwa rusdu ada ketika sudah baligh. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa setiap kata, setiap orang yang paling yang baligh pasti rusd atau matang. Terkadang seseorang yang sudah dewasa berlaku tidak benar atau bisa jadi bodoh. Maka kalau kita kaitkan dengan ilmu perkembangan anak, maka kalau anak-anak yang masih belajar di TK itu sifatnya meniru, apa yang dilihatnya itulah yang ditirunya. Anak-anak yang tingkat atau level SD, dia sudah mulai sedikit memakai nalarnya walaupun itu belum banyak. Maka ketika SMP, level SMP atau SMA, dia sudah mempersiapkan nalarnya. Tapi ketika begitu kuliah, dia sudah memakai nalarnya murni untuk mengembangkan wawasan apa yang didapatkannya dengan pelajaran-pelajaran telah lalu. Maka kalaulah seandainya nalarnya itu belum berkembang juga, itulah dikatakan namanya tidak dewasa, atau ada hal kebiasaannya yang tidak bisa dihilangkan. Itulah yang menjadikan dikatakan itu sebetulnya tidak bodoh, tapi karena nalarnya tidak sesuai, maka hal itu menjadi hal yang tidak berguna. Contohnya saja, seperti kalau anak TK itu nyambung kalau cerita kancil dengan pak polisi, karena kancil menyolong timun. Tapi hal ini kan adalah hal yang imajinatif, artinya tidak merenungkan respon, karena memang anak-anak menerima pelajaran seperti itu. Tapi kalau sudah SMP dan SMA, ini tidak berguna lagi cerita ini, karena nalarnya tidak nyambung. Bagaimana seekor kancil dengan seorang polisi? Nah, begitulah yang perlu kita ambil pelajaran dalam ta'lim itu, supaya kita menggunakan nalar kita. Apabila ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dari api neraka, maka harus kita jaga. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu menjauhi apa yang sudah dilarangi oleh Allah dan segera melaksanakan perintah Allah. Itu baru nalar yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan hati nurani kita menjalankan. Apabila tidak, kita akan mendapatkan sesuatu yang mana menjadikan diri kita itu lemah. Kenapa lemah? Karena tidak ada dapat kita penolong. Siapa yang penolong kita sesungguhnya? Tentunya Allah. Maka kalau kita jauh, maka akan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin, akan mengembangkan wawasannya belum disampaikan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Mendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 66 dari surah Al-Kahfi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fajrul tadi adalah bertemakan tentang adab mencari ilmu. Nabi Musa di sini berkata kepada hamba Allah yang soleh tadi, apakah saya boleh belajar? Jadi ada etika menuntut ilmu yang pertama dan utama yang sering dilupakan, bahwa sebenarnya gurulah yang mencari muridlah yang mencari guru. Muridlah yang mencari guru, bukan guru yang mencari murid. Dunia sekarang kita menemukan guru atau sekolah mencari siswa dan muridnya atau mahasiswanya. Maka sebenarnya yang lebih dominan itu digambarkan dengan bahasa Arab talibul ilmi, pencari ilmu. Itu adalah gelar bagi murid. Murid yang mencari ilmu, sehingga guru didatangi oleh murid. Sebagaimana Nabi Musa mendatangi yang berstatus murid, mendatangi gurunya yang bernama Khidir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang murid, dia tahu aturan main, bahwa dia adalah tamu di situ. Dia memohon izin, memohon restu, memohon kerelaan dari guru, dari sekolah, dari universitas, agar dia dapat dididik di situ. Ada etika, ada moral, ada tanggung jawab kebersamaan untuk menghargai institusi sekolah, universitas, guru, dosen, dan siapapun yang telah mendidik kita. Kenapa? Karena sekarang kita menemukan hal ini telah mulai terkikis di masyarakat Indonesia yang terkenal dengan adab sopan santun ketimurannya. Kita menemukan mahasiswa mendemon universitasnya, mahasiswa unjuk rasa terhadap dosen dan rektornya. Ini tentu saja tidak sesuai dengan adab mencari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa berhadapan dengan gurunya yang bernama Nabi Khidir. Walaupun kita ketahui bersama, Nabi Musa bukanlah seorang mahasiswa atau murid yang tidak memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu yang luas, dan gurunya pun memiliki ilmu yang luas. Tetapi adab sopan santun tetap dijaga. Tetaplah seorang murid merendah di hadapan guru yang memiliki ilmu. Inilah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal, Aliun babul ilmi wa Nabi Muhammad Madinatuha. Tetap saja Ali sebagai pintu ilmu pengetahuan umat Islam berkata, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Ana 'abdan, ana 'abdun liman 'allamani harfan. Saya adalah seorang hamba bagi guru yang telah berjasa walaupun mengajar satu huruf alif contohnya. Iya. Baiklah. Dalam kesimpulan ini kita harus mengingat konsep dasar dalam Al-Qur'an, bagaimana seharusnya kita mencari ilmu. Tentunya kita harus menghormati guru yang mengajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan perintah Allah langsung agar kita dapat bertata krama bagaimana adab kita sebagai seorang murid kepada gurunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.